السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan pasal tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita bahas bahwa untuk membahas Al-Qur'an hanya butuh satu hal. Untuk membahas sunnah kita butuh berapa? Dua hal. Apa satu hal ketika kita membahas ayat Al-Quran? Yaitu istidlal. Betul apa tidak istidlalnya? Betul apa tidak pendalilannya? Ketika kita suruh anak istri kita untuk salat kemudian tidak mau, lalu kita diam saja, tidak mau memaksa, tidak marah, tidak mukul, lalu berdalil dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, betulkah pendalilan seperti itu? Betulkah berdalil dengan ayat tersebut lalu membiarkan, tidak marah ketika anak istri kita tidak sholat, berbuat maksiat? Itu saja. Tidak ada pembahasan apakah la ikraha fiddin itu betul-betul firman Allah. Tidak ada pembahasan seperti itu. La ikraha fiddin, apakah betul sahih dari Allah, firman Allah? Tidak ada pembahasan seperti itu. Ini beda dengan sunnah. Kalau sunnah ada dua. Yang pertama apa? Tadi sama. Pendalilannya benar, istidlalnya benar, hujahnya benar. Apakah hadis Nabi ini cocok untuk hal ini? Betul apa tidak? Seperti tadi, istidlal. Ketika Nabi melarang kaum muslimin laki-laki melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain, membeli barang dagangan yang sedang ditawar oleh orang lain, la tabi' bay'ata akhihi wa la taqtub khidbata akhihi, apakah benar bahwa larangan Nabi ini berarti lelang haram? Karena lelang berarti membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Pak, saya berani 50 juta. Lalu si B datang, kalau saya berani 55. Lalu si C datang, saya berani 60 juta. Apakah dengan demikian ini haram karena ada larangan Nabi seperti itu? Ah, ini pendalilan. Ini istidlal. Betul apa tidak? Sampai di situ tidak, masih ada satu lagi. Apa satu lagi? Apa satu lagi? Sahihkah Betulkah Nabi bersabda bahwa jangan kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain, jangan kalian melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain? Apakah sabda Nabi itu sahih? Betul-betul itu sabda Nabi secara sanad riwayat? Sedangkan Al-Quran tidak ada pembahasan seperti itu, karena Al-Quran mutawatir dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas, kalimat per kalimat, kata per kata, bahkan huruf per huruf, semuanya mutawatirun. Tidak ada yang perlu ditanyakan, betulkah Allah pernah berfirman seperti ini, betulkah ini dari Allah? Tidak ada. Adapun hadis, ada. Oleh karena itu beliau katakan, fakanal mustadillu bisunnati yu'ani minal juhdi aktaru mimma yu'anihi almustadillu bilqur'an. Orang yang berdalil dengan hadis, dia lebih berat, dia harus lebih mengumpulkan tenaga, ilmu, kesungguhan. Karena dua hal, sedangkan Al-Quran cuma butuh satu hal. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Fa'idha sahad as-sunnatu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebuah hadis sudah jelas-jelas sahih bahwa itu betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kedudukan hadis itu? Kanat bimanzilatil Qur'an. Kedudukan hadis tersebut, kedudukan sunnah tersebut, samakah dengan Al-Quran? Sama. Persis. Persis tamaman. Persis sempurna. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Kalau sah dari Nabi. Sebelum tampilnya Al-Imam At-Tirmidzi, maka hadis cuma dibagi dua. Sah apa tidak sah? Sahih apa tidak sahih? Itu saja. Nah, kemudian para imam ahlul hadis menambahkan ada hasan. Ada hasan bigoirihi. Ada hasan linafsihi. Adapun di awal-awal zaman tabi'in, adba'ut tabi'in, maka cuma dibagi dua, sah apa tidak sah. Artinya, betul ini dari Nabi atau bukan. Sah berarti dari Nabi, tidak sah berarti bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah sah bahwa itu betul-betul sabda Nabi, maka kedudukannya, isinya, hukumnya sama persis dengan ayat Al-Quran tamaman, sama persis sempurna. Fi tasdikil khabar wal amali bil hukmi. Membenarkannya sama persis, mengamalkannya sama persis. Perintah Allah dalam Al-Quran wajib kita taati. Perintah Nabi dalam hadis wajib kita taati. Wajibannya sama? Sama. Tidak seperti yang kita bahas kemarin. Apa? Perintah Nabi dalam hadis wajib kita taati. Perintah Allah dalam Al-Quran lebih wajib kita taati. Betul? Betul? Salah. Tidak ada tartib seperti itu. Larangan Nabi dalam hadis harus kita jauhi. Larangan Allah dalam Al-Quran harus lebih kita jauhi lagi. Betul? Salah. Tidak ada tartib seperti itu. Jadi sama persis. Bahkan dalam perjalanannya melanggar satu ayat dosa, ada seseorang melanggar ayat dosa, melanggar hadis ini, lebih besar dosanya. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Seperti kita bahas kemarin apa? Mengetuk pintu kamar orang tua. Kalau dilanggarkan dosa, kan dilarang di situ di surat An-Nur. Berapa banyak larangan-larangan Nabi dalam hadis, tidak ada di Al-Quran. Yang kalau kita langgar, dosanya lebih besar dari tidak mengetuk kamar orang tua itu. Dan jelas sekali ini. Berarti tidak ada tartib seperti itu. Yang ada intinya dari Nabi, berarti dari Allah. Tidak boleh membeda-bedakan. Dan sekali lagi, berapa banyak hadis yang isinya lebih besar dari Al-Quran. Berapa banyak sabda Nabi yang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari ayat Al-Quran. Banyak sekali. Ya. Apakah seluruh ayat Al-Quran berbicara tentang tauhid? Nah, ini yang mudah saja. Apakah seluruh ayat Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas semuanya berbicara tentang tauhid? Tentu tidak. Ada berbicara tentang riba, tentang khamar, tentang judi dan seterusnya. Termasuk tadi mengetuk pintu kamar orang tua. Nah, adakah hadis Nabi yang berisi tentang tauhid? Ada enggak? Ya banyak sekali. Ya banyak sekali. Berarti hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang tauhid tentu isinya lebih besar dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang khamar, tentang judi, tentang darah haid, tentang mengetuk pintu tadi. Maka betul-betul keliru orang yang mengatakan bahwa Al-Quran lebih besar dari hadis. Apa yang terdapat dalam Al-Quran pasti lebih besar dari hadis. Ini keliru. Salah besar. Dua-duanya besar. Dua-duanya dari Allah. Dua-duanya keluar dari lisan. Lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Adakah ayat-ayat Al-Quran yang keluar bukan dari mulut Nabi? Ya, enggak ada. Mana ada ayat-ayat Al-Quran sampai kepada para sahabat, didengar oleh para sahabat langsung dari Jibril. Langsung para sahabat mendengar firman Allah, tentu tidak ada. Semuanya keluar lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, beliau memberikan contoh di sini, memberikan hujah di sini. Apa yang terdapat dalam suratul Nisa. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada engkau al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab dan al-hikmah. Apa al-hikmah? Saya kira sepakat seluruh para ulama memahami ayat ini. Al-hikmah adalah sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, qauliyah Nabi, fi'liyah Nabi, takririyah Nabi, hamiyah Nabi. Ada empat ya, sudah sering kita bahas. Adakah perbedaan di sini? Tidak ada perbedaan. Adakah wawu di sini sebagai tartib? Berarti Alkitab nomor satu, As-Sunnah nomor dua? Tidak. Sama. Sama saja. Ya. Dua di sini cuma penomoran saja. Setelah satu ya habis itu dua. Tidak mungkin habis satu, satu lagi. Bukan berarti ada tartibnya. Nomor satu Al-Quran, nomor dua As-Sunnah, ini salah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lain. La alfayanna ahadakum muttaki'an 'ala arikatihi. Jangan sampai aku mendapati kalian sedang bersandar di atas kursi, bangku, sofa, duduk santai, jangan sampai ya'tihil amru min amri, lalu datang kepada dia, pada orang ini yang sedang duduk santai di atas bangku, di atas kursi, di atas sofa, datang berita dariku, datang khabar dariku, sunnahku. Fayaqul, lalu dia menolak. Dia mengatakan, la nadri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu itu. Aku tidak tahu hadis itu. Yang dimaksud, aku tidak mau tahu. Dia menolak. Ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu, yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati dalam Al-Quran, kitab Allah. Ini tidak ada di Al-Quran, ini tidak ada di kitab Allah. Barangkali sudah sampai zamannya apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Ada seorang Muslim duduk santai, artinya dia hidup dalam keadaan baik, nyaman, mewah. Ya, yeah. Lalu datang sunnah Nabi dibawa oleh seseorang, mungkin temannya, mungkin muridnya, mungkin jamaahnya. Dia tolak, itu enggak ada di Al-Quran. Ya. Kita disuruh memanjangkan jenggot, kita dilarang memotong jenggot, mana-mana Al-Quran enggak ada ayat seperti itu. Gitu. Termasuk perintah raja, mana tidak ada dalam Al-Quran perintah raja. Yeah. Salat berjamaah itu wajib di masjid di awal waktu, mana tidak ada ayatnya. Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu, tidak ada. Saya kira kita sering mendengarkan seperti ini. Muslim berbicara seperti itu, bahkan tidak jarang para tokoh. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Al-Quran. Mereka lupa salat subuh 2 rakaat ada di Al-Quran. Salat maghrib 3 rakaat ada di Al-Quran. Cara ruku, cara sujud ada di Al-Quran. Tidak ada, mereka lupa. Dibikin lupa. Ya. Maka ketika ada khabar dari Nabi mengharamkan ini, mewajibkan ini, mereka bilang itu tidak ada di Al-Quran. Mana ada ayat Al-Quran mengharamkan musik, mana tidak ada. Tidak ada di Al-Quran ayat mengharamkan musik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah oleh kalian bahwa aku diberi Al-Kitab. Aku diberi Al-Quran. Dan ternyata ada dannya. Berarti Nabi bukan cuma diberi Al-Quran, masih ada satu lagi. Apa? Apa? Wa mithlahu ma'ahu, yang mirip-mirip dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Mithal, mithal itu sama, sama persis. Aku diberi sesuatu yang sama persis dengan Al-Quran. Apa? Apalagi kalau bukan hadis, bukan sunnah. Maka pedoman kita kaum muslimin bukan cuma Al-Quran, tapi Al-Quran dan sunnah. Dan jangan pernah berkata meyakini bahwa Al-Quran lebih besar dari sunnah, Al-Quran lebih wajib dari hadis. Ini salah. Walihada kana al-qawlu sahih anna al-Quran yunsahu bis-sunnah. Oleh karena itu, ucapan yang sahih, yang benar, yang rajih, ini memang ada 2 pendapat ya. Beliau langsung pilih yang rajih, yang sahih, yang benar, bahwa ayat-ayat Al-Quran bisa dimansuh oleh hadis. Kan sama kedudukannya. Kenapa enggak boleh? Gitu. Kecuali kalau kedudukannya berbeda. Bahwa Al-Quran lebih besar dari hadis, maka tidak mungkin sesuatu yang lebih besar dimansuh, dihapus oleh sesuatu yang lebih kecil. Kan sama, Al-Quran dan Sunnah kedudukannya sama. Oleh karena itu, ketika kedudukannya sama, maka ayat Al-Quran dimansuh oleh hadis mungkinkah? Mungkin. Idza sahhat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat hadis tersebut betul-betul sah dari Nabi, betul-betul sabda Nabi, betul-betul ucapan Nabi. Wa anna dzalika jaizun aqlan wa syar'an. Secara akal, secara syar'i, ini enggak masalah. Tidak masalah. Ya. Peraturan presiden hari ini menghapus peraturan presiden sebelumnya, masalah apa tidak? Tentu enggak masalah. Karena sama-sama presiden, kan begitu. Ya. Yang masalah jika peraturan presiden dihapus oleh peraturan menteri misalnya, tentu ini masalah. Tentu tidak boleh. Karena peraturan presiden tentu lebih besar dari peraturan menteri. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kedudukannya sama, maka hadis menghapus ayat Al-Quran tidak masalah. Kalau ayat Al-Quran menghapus ayat yang lain, sudah selesai pembahasan kita. Ada tiga macam, sudah kita bahas ya. Hapus ayatnya, lafadznya, hukumnya masih ada. Hapus hukumnya, ayatnya masih ada. Hapus ayatnya, hapus hukumnya. Ya. Itu ayat dengan ayat. Nah, masalah di sini yang beliau bahas sekarang ini adalah mungkinkah hadis menghapus ayat? Al-jawab mungkin. Ya. Walakin laisa lahu misalun mustaqimun. Akan tetapi beliau mengaku kesulitan untuk memberikan contohnya. Tapi secara kaidah bisa. Bisa, ya. Saya tidak tahu kenapa beliau tidak membawakan hadis la wasiyata li warithin. Padahal kalau ini dibikin sebagai contoh bisa juga. Ya. Beliau tidak membawakan contoh ini, la wasiyata li warithin. Itu sabda Nabi. Artinya tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Saya mengatakan bahwa jika saya meninggal, maka berikan 50 juta harta saya untuk anak tertua. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Haram. Berikan 30 juta untuk ibu saya, untuk ayah saya. Bolehkah? Tidak boleh. Karena ayah, ibu, anak, istri, suami, 5 orang ini ahli waris. Apapun yang terjadi, apapun kasusnya, 5 orang ini pasti dapat waris. Ayah, ibu, istri, suami, anak. Ayahnya mayat, ibunya mayat, anaknya mayat, istrinya mayat, atau suaminya mayat kalau mayatnya perempuan. Apapun yang terjadi. Adapun saudara bisa dapat, bisa tidak, tergantung mayat punya anak laki-laki apa tidak. Kalau si mayat punya anak laki-laki, saudara mayat tidak dapat, mahjub, terhalang. Kalau si mayat tidak punya anak laki-laki atau tidak punya anak, saudara mayat dapat. Misalnya anak saya perempuan semua, maka saudara-saudara saya dapat harta dari saya, dapat warisan dari harta saya kalau saya mati. Ya. Nah, ahli waris diberi wasiat, bolehkah? Tidak boleh. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Sementara ayat yang menyatakan bahwa jika engkau merasa dekat ajal, mungkin sudah tua renta atau terkena penyakit yang tidak ada harapan sembuh, atau istilah kita sudah divonis oleh dokter tidak bakalan sembuh, tinggal nunggu saatnya. Maka berikanlah wasiat kepada karib kerabat, ayah, ibu dan seterusnya. Kan ada di surat Al-Baqarah, ya kan? Ada itu, kan? Nah, bagaimana? Apakah ayat di surat Al-Baqarah ini terhapus oleh hadis tadi? Jelas. Jelas. Ya. Walaupun bukan hadis itu satu-satunya. Di An-Nisa ayat 11-12 juga menjadikan ayat tersebut nasikh. Memansuh ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah tadi. Tapi jika dikatakan bahwa hadis tadi la wasiyata liwarithin dijadikan sebagai hadis yang memansuh ayat tadi, ya tentu ucapan itu tidak salah. Tentu ucapan itu tidak salah. Memang kenyataan seperti itu. Kan bertentangan, kan? Bertentangan. Ayat di surat Al-Baqarah itu mengatakan, jika kalian merasa dekat ajal kalian, maka berikanlah wasiat kepada karib, kerabat, ayah, ibu, dan seterusnya. Sementara Nabi mengatakan, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Apa? Apakah dua-duanya berlaku? Bingung. Kalau dua-duanya berlaku, bingung pasti kita. Karena bertentangan, jelas. Tariqatul jam'i menjamak dua hadis ini tidak mungkin. Gimana caranya? Gimana caranya? Tidak mungkin, sulit sekali, enggak bisa. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis tadi nasikh, ayat tadi mansukh. Nih, kenapa? Karena kaidah tadi bahwa hadis bisa memansuh ayat. Kenapa bisa? Ya sama-sama firman Allah, sama-sama dari Allah. Apakah hadis itu karangan Nabi? Kan tidak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jelas itu. Semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Qala al-muallif. Beliau kembali kepada ucapan muallif. Syekhul Islam. Fas-sunnatu tufassiru al-Qur'an. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Wa tubayyinuhu wa tadullu 'alayhi wa tu'abbiru 'anhu. Ada empat di sini. Fungsi sunnah. Menafsirkan, menjelaskan, menunjukkan, dan mentakbir, membikin istilah-istilah, kalimat-kalimat yang lebih jelas. Berapa banyak ucapan Nabi yang dijadikan kalimat penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau awali tafsir kada empat tadi, ya. Tufassirul Qur'an, wa tubayyinul Qur'an, wa tadullu 'alal Qur'an, wa tu'abbiru 'anil Qur'an. Menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, menunjukkan dan membikin takbir, istilah. Yang pertama, tufassirul Qur'an. Beliau memberikan contoh surat Yunus. Ayat 26. Lilladzina ahsanu al-husna. Orang-orang yang berbuat baik, salat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, taat kepada suami dan seterusnya, itu akan mendapatkan al-husna. Apa al-husna? Kebaikan surga. Orang-orang yang berbuat baik, taat kepada Allah, jauh dari maksiat, nanti kelak akan mendapatkan surga. Wa ziyadatun, mendapatkan surga dan ada tambahannya. Kalau surga sudah jelas, ada bidadari cantik, ada gedung megah, ada sungai susu, ada sungai madu, ada apapun kenikmatan yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbayangkan di hati kita, itulah surga. Pertanyaan selanjutnya, lalu tambahan apa? Wa ziyadatun, surga, dan ada tambahannya. Tambahannya apa? Tentu kita bertanya-tanya. Apa tambahannya ya Allah? Dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada di ayat lain. Di surat Hud misalnya, di surat Al-Baqarah misalnya, di surat Yasin, enggak ada. Tambahan ini apa? Sebab kalau dikatakan itu wanita cantik, bidadari, ya sudah disebut surga. Gitu. Apa nyebut ini? Kan sudah ada di surga. Kok ada tambahan? Tambahannya apa? Tidak ada di ayat lain. Adanya di mana? Adanya di hadis haitsu fassaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annaha an-nadharu ila wajhillah 'azza wa jal. Ditafsirkan oleh Nabi, sudah lewat hadisnya, bahwa yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat, menyaksikan wajah Allah. Itu bukan bagian dari surga. Karena surga tentu tidak ada Allah di situ. Karena surga kan makhluk. Tidak mungkin Allah menempel di makhluk. Menempel di ars saja tidak. Allah itu bersemayam di atas ars. Bukan duduk nempel di ars. Tidak. Apalagi surga. Allah tidak berada di surga, Allah tidak berada di neraka, Allah tidak berada, tidak menempel pada makhluknya. Maka ketika disebut surga, tentu bukan termasuk melihat wajah Allah. Maka dikatakan, waziyadah. Orang-orang yang taat, berbuat baik, bertauhid, tidak syirik, melakukan sunnah, tidak bid'ah, nanti akan mendapatkan surga. Dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah, ru'yatullah. Siapa yang menjelaskan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Manusia yang kepada beliaulah ayat Al-Qur'an turun. Maka tidak ada pengetahuan beliau tentang Al-Qur'an yang salah, yang subhat, tidak ada. Ketika beliau tahu tentang ayat, pasti pengetahuan itu benar. Beda dengan kita, beda dengan tokoh kita, bahkan ulama kita. Ulama mengatakan sesuatu tentang Al-Quran ternyata salah. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin, enggak usah jauh-jauh. Adi bin Hatim membaca apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah itu, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum, makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian mana benang putih, mana benang hitam. Adi bin Hatim, sahabat ini faham dengan ayat itu, memahami ayat itu dan pemahamannya benar? Tidak, salah. Adi bin Hatim memahami ayat itu dengan pemahaman yang salah. Sahabat, apalagi yang bukan sahabat. Untung masih ada Nabi. Alhamdulillah, Nabi belum wafat, Nabi masih hidup. Maka Nabi meluruskan kesalahan Adi bin Hatim. Bukan itu maksudnya. Kan Adi bin Hatim sambil sahur, sambil makan sahur, sambil melihat benang putih dan benang hitam yang diletakkan di atas bantal. Sambil sahur, sambil melihat itu. Selagi belum jelas mana yang putih, mana yang hitam, masih boleh makan, masih belum boleh minum. Kira-kira kalau di kita sampai jam berapa itu? Ini enggak ada lampu ya? Ya mungkin setengah enam. Setengah enam baru kelihatan mana benang yang putih, mana yang hitam. Enggak ada lampu. Tentu ini salah. Tentu ini salah. Ya. Setengah lima lebih sedikit. Sudah tidak boleh makan dan minum. Padahal benang putih, benang hitam belum kelihatan. Padahal ayatnya seperti itu. Makanlah kalian, minumlah kalian, sahur, sampai jelas mana benang putih dan mana benang hitam. Enggak faham Adi bin Hatim. Yang faham Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah fajar, minal fajri. Baru tahu setelah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikutnya. Al-Anfal 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati. Dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian sanggupi yang berupa kekuatan. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Maka musuh harus ditakut-takuti. Dengan apa menakut-nakuti musuh orang-orang Islam? Dengan kekuatan. Dengan kekuatan min kuwatin. Apa kekuatan di sini? Enggak dijelaskan. Al-Quran tidak menjelaskan. Maka Nabi yang menjelaskan. Apa penjelasan Nabi tentang kekuatan ini? Ala innal kuwata ar-ramyu. Ala innal kuwata ar-ramyu. Ala innal kuwata ar-ramyu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah lemparan. Beliau tidak mengatakan panah. Beliau tidak mengatakan tombak. Beliau tidak mengatakan manjanik. Kan semua dilempar itu di zaman Nabi. Tetapi beliau mengatakan ar-ramyu, lemparan. Seandainya beliau mengatakan yang dimaksud di sini panah dibatasi, ya tentu pistol enggak masuk, bom enggak masuk, ya kan? Senjata api tidak masuk. Karena beliau menyebut panah. Ya. Maka yang tepat ar-ramyu itu diterjemahkan dengan lemparan. Roma yarmi, romyan, itu kan melempar. Ya. Walaupun panah juga sering disebut dengan ar-ramyu. Di zaman Nabi, lemparan tercepat, lemparan terjauh adalah anak panah. Yang paling cepat, yang paling jauh. Lemparan dengan, atau mungkin manjanik ya, manjanik besarnya. Karena kan rame-rame. Kalau panah kan satu orang. Bagaimana hari ini? Ya tentu berbeda. Tentu berbeda. Maka kita harus memahami ayat ini dengan akal kita. Kita memahami ayat ini dengan akal kita. Akal kita pakai untuk memahami ayat ini. Bukan akal kita pakai untuk menolak ayat ini. Tidak. Kita fahami bahwa Nabi mengatakan lemparan. Maka sampai hari ini sabda Nabi ini masih berlaku apa tidak? Tentu masih. Seandainya diterjemahkan dengan panah, apakah sabda Nabi sampai sekarang masih berlaku? Tentu tidak berlaku. Karena kita semua tahu, orang sejagat tahu, panah lawan pistol menang mana? Panah lawan bom menang mana? Panah lewat senjata api menang mana? Semua orang tahu. Yeah. Kalau yang dimaksud di sini dibatasi dengan anak panah, maka sabda Nabi sekarang tentu tidak berlaku. Yeah. Ini semakin yakin kita bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul utusan Allah. Maka Allah mengatur ucapan beliau. Padahal insya Allah beliau tidak tahu, belum tahu bahwa nanti di akhir zaman ada pistol, ada bom, ada ini, ada itu. Tahu dari mana? Beliau kan tidak mengetahui hal yang gaib. Tapi Allah Maha tahu. Maka Allah atur ucapan Nabi. Jangan sampai nanti salah. Maka Allah menuntun Nabi untuk mengatakan lemparan. bukan manjanik, bukan dibatasi dengan panah. Gitu ya. Sama dengan apa yang Allah firmankan ketika Allah mengatakan bahwa kami telah membuat kendaraan-kendaraan untuk kalian. Apa? Kuda, unta, keledai, kapal, perahu. Adakah yang lain? Adakah di luar itu? Tidak ada, sudah disebut semua. Sudah disebut semua. Keledai, kuda, unta, kapal, perahu. Ada kendaraan lain di luar itu, di zaman itu? Tidak ada, sudah disebut semua. Tapi kenapa Allah katakan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun? Dan kami juga ciptakan di luar itu yang akan kalian naiki dengan fi'il mudhari. Boleh diterjemahkan dengan akan. Ini menunjukkan Allah Maha tahu bahwa nanti di tahun sekian, di abad sekian akan ada motor, mobil, kereta api, pesawat dan seterusnya. Allah Maha tahu. Nabi enggak tahu. Tapi Nabi dijaga mulutnya oleh Allah untuk tidak mengucapkan kalimat yang salah. Ya. Bahkan ada petunjuk bahwa nanti akan ada kendaraan-kendaraan lain. Sebagaimana Ar-Romyu ini. Ini tafsir. Menafsirkan. Sekarang kita lanjutkan menerangkan. Wa tubayyinuhu. Yang dimaksud adalah tubayyinul mujmal minhu. Menerangkan yang mujmal, yang garis besar, belum tafsil, belum rinci, seperti wa aqimus shalah, tegakkan solat, dirikanlah solat, ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Amarallahu biiqamatiha. Allah hanya menyuruh untuk melaksanakan, menegakkan, melakukan sholat. Tidak menjelaskan caranya. Diawali oleh apa? Takbiratul ihram. Diakhiri oleh apa? Salam. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Setelah takbiratul ihram ngapain? Setelah baca iftitah ngapain? Baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Quran tidak menjelaskan. Wa bayyanat as-sunnatu kayfiyataha. Sunnah yang menjelaskan caranya. Rukuk seperti ini, sujud seperti ini. Rinci sekali. Sampai 53. Iya kan? Waktu itu pernah kita bahas sampai istilah 53. Orang Arab kalau menyebut 53 tanpa bersuara, itu seperti itu. Di kita mungkin tidak ada ya. 53. Ini kan 5, ini 3, 53. Nabi menggenggam 53 seperti ini. Kemudian menunjuk dengan jari telunjuknya wa yuharrikuha. Dan beliau menggerak-gerakkannya. Ada di mana? Di sunnah. Di ayat tidak ada. Ya. Yeah. Kemudian tentang waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Ini sangat mujmal, belum rinci. Iya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pertanyaan, sampai tingkatan apa kedudukan hadis itu sama persis dengan Al-Qur'an? Tingkatan isi. Isinya bukan apa? bukan lafaz. Kalau lafaz tentu berbeda, kan yang penting isi. Kalau lafaz berbeda, apa bedanya? Lafaz hadis bisa atau boleh berubah-ubah. Lafaz Al-Quran tidak boleh. Antum bisa lihat hadis semakna, satu hadis lah, riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim dengan riwayat Abu Daud sama persis apa tidak? Tidak. Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Enggak masalah. Kalau ayat Al-Quran tidak mungkin. Satu huruf saja tidak ada perbedaan. Ya. Bahkan ketika dirubah dalam bahasa Indonesia masih disebut hadis. Sering kita bahas ya. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis bukan? Hadis. Tidak boleh dipersiapkan perjalanan ibadah kecuali menuju tiga masjid. Hadis bukan? Hadis. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat terancam neraka. Hadis bukan? Hadis. Tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Quran bukan? Bukan. Ya. Ketika beda sedikit saja bukan Al-Quran. Apalagi beda banyak. Dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan bedanya jauh banget. Enggak ada persamaan sedikit pun lafadznya, ya kan? Maka jelas dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bukan ayat Al-Quran. Ya. Kemudian ayat Al-Quran lafadznya mukjizat bisa dipakai untuk meruqyah. Adapun lafadz hadis beda. Lafadz hadis tidak mukjizat dan tidak bisa sebagai ruqyah. Kecuali doa Nabi, ucapan Nabi yang bisa dijadikan ruqyah. Seperti adhibil ba'sa rabban nasi isfi anta syafi. Ya. Tapi tidak semua sabda Nabi bisa dijadikan ruqyah. Adapun ayat Al-Quran yang manapun, mau surat apapun, mau ayat manapun, bisa dijadikan ruqyah. Satu lagi, membaca hadis tanpa tahu artinya dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Adapun membaca Al-Quran tidak tahu artinya, apakah dapat pahala? Dapat. Jika ayah sudah meninggal tetapi ibu bersikukuh ingin warisan bagi rata buat anak-anak laki dan perempuan, padahal sudah dijelaskan keharamannya, bagaimana sikap anak-anak? Pertama, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling menasihati. Barangkali ibu ini belum tahu apa yang terdapat dalam surat An-Nisa tadi. Walir rijali hadzul unsayain. Warisan bagi anak laki-laki harus dua kali lipat dari anak perempuan. Nah, tunjukkan saja ayatnya coba. Mudah-mudahan dengan melihat ayatnya mau rujuk. Jangan putus asa. Bagaimana menentukan safar itu? Berdasarkan apa? Uruf. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh ayat, oleh hadis, maka dikembalikan kepada uruf. Seperti cara berpakaian, model pakaian. Al-Quran dan Sunnah tidak membatasi, bebas. Yang penting menutup aurat. Maka kita mengikuti uruf, kebiasaan masyarakat kita. Yang penting menutup aurat. Begitu pula safar. Al-Quran dan Sunnah tidak membatasi safar itu berapa kilo, safar itu ini. Maka dikembalikan kepada urf. Apakah dari Jakarta ke Bandung itu masyarakat sini menganggap itu safar, keluar kota? Kalau iya, ya safar. Kalau tidak, ya tidak. Apakah dari Pamulang ke Cikampek misalnya sudah menurut sini sudah safar, keluar kota? Nah, itu berdasarkan uruf. Apakah benar nanti di akhir zaman kaum muslimin akan kembali memakai tombak, panah dan seterusnya? Tentang hadis yang khusus tidak ada. Tapi secara umum ada qorinah. Di antaranya Nabi Isa membunuh Dajjal memakai pedang. Ketika Dajjal berlari melihat Nabi Isa ketakutan, dan badan Dajjal itu seperti garam yang dimasukkan ke dalam air ketika melihat Nabi Isa. Maka jika dibiarkan tentu Dajjal akan mati binasa. Tapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa mengatakan, darahku harus basah oleh darahmu, pedangku harus basah oleh darahmu. Maka dibunuhlah Dajjal di Babul Lut, di pintu Lut, oleh Nabi Isa. Di situ dikatakan pedang. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa kelak akan kembali seperti itu. Secara khusus sabda Nabi tidak ada. Apa hukuman bagi istri yang durhaka kepada suami? Hukuman secara syar'i tidak ada. Hukuman dosa luar biasa. Kan dikatakan bahwa suami itu apanya istri, kata Nabi, surga nerakanya, surga nerakanya. Bagaimana si istri bisa masuk surga atau neraka tergantung sikap dia terhadap suami. Kalau dia taat membikin suaminya senang, ridho, insya Allah dijamin surga, tentu setelah beriman. Maka seorang wanita yang dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja oleh Nabi cuma disuruh melakukan berapa? 4 hal. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Satu lagi, taat kepada suami. Enggak ada jihad, cari nafkah, berdakwah, menyantuni fakir miskin, ini itu, enggak ada. Cukup 4 itu. Salah satunya taat kepada suami. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hak yang sangat besar kepada suami. Allah memberikan kewajiban yang sangat besar kepada istri. Allah Maha Tahu. Maka jangan ditanya kenapa. Kenapa Allah berikan hak yang begitu besar kepada suami? Padahal baru saja menikah, ketemu sudah sama-sama gede. Sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Kenapa harus menomor duakan ayah ibunya? Padahal lahir dari rahim ibunya. Disusui, disuapin, dan seterusnya. Begitu nikah dengan seorang laki-laki, harus menomorduakan ibunya, ayahnya. Akal kita tidak bisa menjangkau, enggak masalah. Taati perintah Allah. Imani sabda Nabi. Bahwa orang nomor satu bagi seorang wanita adalah suaminya. Orang tuanya menjadi nomor dua. Ya. Apa ini dalil? Dalil dari mana? Dari Allah Zat yang Maha Tahu. Kalau kita yakin bahwa Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, tentu kita ikuti. Tidak perlu lagi bertanya kenapa, kenapa, kenapa, kenapa. Ketika kita sikoh dengan seorang dokter, dokter bilang jangan makan anu, jangan makan ini. Antum enggak pernah nanya kan, kenapa? Kenapa dokter? Ya. Jangan makan jeroan kambing ya, kenapa emang? Ya, kita sikoh, ya, ya. Iya kan? Bagaimana Allah yang bilang lalu kita bilang balik nanya kenapa? Sama dokter aja kita enggak nanya kenapa, kita sikok, kita yakin. Bagaimana Allah Rabbul Alamin mengatakan jangan bagi rata. Laki-laki harus dua kali lipat dari perempuan. Bagaimana kita masih nanya kenapa? Aneh. Berarti kita tidak menggunakan akal kita. Berarti kita tidak sikoh, tidak yakin bahwa Allah Maha berilmu, Maha bijaksana, Maha tahu segalanya. Nah, kecuali dia enggak tahu, kecuali kita enggak tahu. Kalau Allah menentukan seperti itu, orang-orang awam kan rata-rata tidak tahu. Maka jangan langsung menyalahkan, apalagi mengkafirkan. Orang awam barangkali tidak tahu. Kalau itu ayat Al-Quran, bahwa laki-laki harus dua kali lipat dari anak perempuan pembagiannya, itu ayat Al-Quran, banyak saudara-saudara kita enggak tahu. Kalau tahu barangkali insya Allah, maka sebarkan, dakwahkan. Jangan kafir, dosa ini itu, jangan menghukumi, sampaikan. Apakah boleh membasuh kaki hanya sekedar membasahinya bagi wanita dalam berwudu? Tidak boleh, laki dan perempuan sama. Harus digosok-gosok. Nabi pernah melihat seseorang setelah berwudu ada bulatan-bulatan, menunjukkan bahwa wudunya tidak digosok-gosok. Ya? Nabi mengatakan wailul lil aqabi, wail, celaka, neraka bagi orang yang wudu seperti itu. Maka wajib digosok. Bolehkah mayat sebelum meninggal mewasiatkan agar ada bagian harta yang dia tinggalkan diberikan kepada fakir miskin atau bangun masjid dan seterusnya? Boleh. Boleh. Fakir miskin kan bukan ahli waris, di luar ahli waris. Masjid bukan ahli waris, boleh. Tapi dengan syarat jangan lebih dari sepertiga. Maksimal sepertiga. Setengah tidak boleh. 2/3 tidak boleh. Orang yang sudah meninggal dikubur sebelum ditimbun, bolehkah diazankan, diuqamatkan? Tidak boleh. Ini bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada satupun dalil. Mau yang sahih, yang hasan, yang do'if. Saya kira yang maudhu yang ada sanatnya tidak ada. Tah berantah ini dari mana. Dan ini menyelisihi akal. Selain dalil juga sangat bertentangan dengan akal kita. Kan di dalam azan itu ada kalimat Hayya alas sholat. Antum tahu artinya kan? Mari kita sholat, ayo sholat, kan artinya begitu. Berarti mayat yang sudah mati itu disuruh sholat. Akal dari mana? Ya. Di samping tidak ada riwayat sama sekali. Bagaimana didoakan? Nah ini disuruh oleh Nabi. Tapi doa sendiri-sendiri bukan doa bersama. Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbidhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma sabbidhu. Itu kita ucapkan ketika mayat selesai dikubur. Sebelum kita meninggalkan kuburan, kita yakin sebentar lagi dia akan didatangi oleh dua utusan Allah, Munkar Nakir, dua makhluk yang belum pernah dia lihat sama sekali. Dan dia akan bertanya tiga hal, dia harus menjawab. tentu butuh ketenangan, butuh rasa tenang untuk menjawab walaupun dia tahu. Disitulah kita bisa membantu, barangkali bantuan terakhir, ya. Setelah itu mendoakan secara biasa. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, teguhkanlah dia, tenangkanlah dia. Maksudnya agar bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Dan insyaAllah seluruh kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman, yang tidak syirik, insyaAllah bisa menjawab pertanyaannya. Walaupun banyak berbuat dosa, walaupun pezina, peminum khamar, penjudi, tapi dia bertauhid, insyaAllah dia bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau toh nanti dia disiksa, bukan karena siksaan karena dia tidak bisa menjawab. Kan beda siksaannya. Mungkin sering kencing tidak cebok, mungkin sering namimah, mungkin sering meninggalkan sholat, ada siksa kubur. Tetapi siksanya tidak seperti orang yang tidak sanggup menjawab tiga pertanyaan itu. Apa? Dipukul di antara dua telinganya, berarti di sini. Dan dia menjerit kesakitan. Dan seandainya Gunung Uhud dipukul dengan pukulan itu, hancur Gunung Uhud. Dia menjerit kesakitan, dan ceritanya didengar oleh siapapun yang ada di sekitar situ, kecuali dua, manusia dan jin. Bagaimana dengan bunga-bunga? Tidak ada sunnahnya, tidak ada kebaikannya menaburkan bunga-bunga di atas kubur. Barangkali mereka salah faham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur. Beliau mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, Allah akan meringankan siksanya, siksa kuburnya. Ini apa Nabi? Ini sunnah Nabi, apa mukjizat Nabi? Ini mukjizat Nabi, khususiah Nabi, kehususan Nabi. Oleh karena itu tidak boleh kita contoh, karena para sahabat juga tidak mencontoh. Tidak ada riwayat para sahabat meletakkan pelepah kurma, daun-daunan, karangan bunga di atas kuburan famili mereka masing-masing dengan harapan supaya diringankan siksanya. Tidak ada. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.